wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, ma'asyara talabah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kajian sebelumnya kita telah bersama-sama menyelesaikan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Dan sebagaimana yang ana kabarkan pada majelis itu pula, bahwasanya pada majelis ini kita akan memulai membaca kitab yang baru, yaitu kitab yang berasal dari sebuah muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah taala, kemudian ditranskrip dan mengalami beberapa perbaikan penataan bahasa dan yang lainnya, kemudian dicetaklah kitab ini dan disebarkan dengan judul At-Ta'sil fi Talabil Ilm. Dengan judul At-Ta'sil fi Talabil Ilm. At-Ta'sil maknanya sendiri adalah membangun prinsip. Fi Talabil Ilm, pada talabul ilm, menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu agama dituntut untuk memiliki prinsip yang ia berjalan di atasnya di dalam jalan talabul ilminya. Harus punya prinsip, fondasi agar talabul ilminya kuat. Semakin kuat fondasinya, maka akan semakin tinggi pula apa yang ia bangun daripada ilmu agama. Langsung saja kita baca apa yang beliau sampaikan. Setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, innal hamdalillahi rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai akhirnya, beliau mengatakan amma ba'd fa inni ahmadullaha ilaikum an yassara li hadha al-liqa'a bikum. Sesungguhnya saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan untuk saya bertemu dengan kalian dalam pertemuan yang seperti ini. Alladhi as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala fihi al-khaira wal-barakah lil-jami' yang mana dalam pertemuan yang seperti ini saya berharap dan meminta kepada Allah untuk menjadikan padanya kebaikan dan berkah yang banyak. Majlis ilm, al-liqa fi majalisil ilm, bertemu dengan para penuntut ilmu di dalam majlis ilmu adalah perkara yang diharapkan kebaikan dan barokahnya. Bagaimana tidak? Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan yang maknanya bahwasanya seluruh hewan-hewan yang melata atau seluruh makhluk yang melata di muka bumi ini, hatta al-hitan, sampai-sampai ikan-ikan yang berada di lautan, mereka semua memintakan ampun untuk para penuntut ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah yang dinyatakan sebagai berkah majelis ilmu. Allah menjadikan pada majelis ilmu ini kebaikan yang banyak, berupa pahala yang banyak. Begitu pula ilmu yang disampaikan, ada yang mengajarkan, ada yang diajari. Sedangkan Rasulullah SAW beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mempelajarinya. Dinyatakan sebagai orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mau mengkaji Al-Qur'an, baik yang mengajarkan atau yang mempelajarinya. Itulah yang dinamakan berkah dan kebaikan di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau mengatakan, hadzal liqa fi Masjidil Amir Mut'ab di Jeddah يوم الخميس ليلة الجمعة في السادس من شهر ربيع الأول لعام الحادي والعشرين بعد الأربعمائة وألف من الهجرة النبوية. Pertemuan ini di Masjid Al-Amir Mut'ab di Jeddah, yakni muhadharah yang beliau sampaikan ini, waktu itu beliau sampaikan di kota Jeddah, tepatnya di Masjid Amir Mut'ab, yaitu pada hari Kamis malam Jumat pada tanggal 6 Syahrul Rabi'in Al-Awwal. Dibacanya Syahrul Rabi'in Al-Awwali, Rabi'in sebagai mudhaf ilaih untuk syahr, dan al-awwal adalah na'at untuk syahr. Pertemuan ini yaitu pada hari Kamis malam Jumat tanggal 6 bulan Rabiul Awal tahun 1421 Hijriyah. Yani muhadharah ini disampaikan oleh beliau pada tahun 1421 Hijriah, tepatnya pada 6 Rabiul Awal. Fi muhadharatin bi unwan, pertemuan ini dalam rangka muhadharah dengan judul At-Ta'sil fi Talabil Ilm, membangun prinsip di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau hafizahullah mulai menjelaskan keutamaan ilmu agama untuk mendongkrak kesemangatan para thullabul ilm dan untuk menghilangkan gundah gulana yang ada pada mereka dikarenakan thullabul ilm, karena sebagian para thullabul ilm gundah gulana dengan apa yang mereka lakukan. Mereka khawatir, di antara mereka ada yang khawatir dengan masa depannya, di antara mereka ada yang khawatir dengan keluarganya. Jika seorang terus berjalan di atas talabul ilm, nanti di masa depan akan mendapatkan pekerjaan apa? Hartanya untuk melamar si fulanah, jika terus menuntut ilmu dari mana? Atau barakallahu fikum, seorang yang sudah berkeluarga, terkadang dia terlalu memikirkan tentang nasib keluarganya. Bagaimana apabila dia menekuni menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu satu hari tiga kali, satu hari dua kali, nanti pekerjaannya tidak maksimal, keluarganya mau dikasih makan apa, nanti makannya seadanya, tidak makanan yang enak-enak, sandangnya tidak yang bagus-bagus, dan seterusnya. Semuanya merupakan bentuk kegundah gulanaan para thullabul ilm yang syaitan bisikkan dan hembuskan pada hati-hati mereka. Oleh karenanya beliau rahimahullah Syekh Muhammad Bazmul sebelum menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam menuntut ilmu agama, beliau ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang keutamaan ilmu, agar kita sebagai para penuntut ilmu semakin bersemangat di dalam mencarinya. Dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. La yakhfa 'ala kulli muslimin anna al-'ilma muhimmun. Tidak samar lagi bagi setiap muslim bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah perkara yang penting. Perhatikan, tidak ada keraguan lagi dan tidak tersamarkan lagi bagi setiap muslim bahwasanya ilmu itu merupakan perkara yang penting. Dilihat dari sisi mana? Hatta inna kulla insanin yad'ihi li nafsihi. Karena Setiap manusia pasti mengakui ilmu itu ada pada dirinya. Hatta al-jahil la yarda an yuqala anhu jahil. Dan seorang yang jahil, seorang yang tidak punya ilmu, tidak ridha apabila dirinya dibilang jahil. Wa yafrah an yuqala anhu alim. Dan seorang jahil sangat suka, sangat gembira apabila dia dinyatakan dan dinobatkan sebagai seorang yang alim. Lihat, ini keutamaan ilmu yang pertama yang beliau sampaikan. Ilmu ini diakui oleh semua kalangan. Bahkan seorang yang jahil, yang gak punya ilmu, gak suka kalau dikatakan sebagai orang yang tidak punya ilmu. Dia tetap menganggap dirinya berilmu. Dan sangat marah apabila dia dianggap sebagai seorang seorang jahil. Kemudian beliau menukilkan kalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kafar bil ilmi syarafan an yad'ihi man la yuhsinu. Ini dihafalkan. Ya. Ana diktikan. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan an yad'iyahu man la yuhsinu. Cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan tatkala orang-orang yang tidak memiliki ilmu mengaku dia memiliki ilmu. Cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan tatkala orang-orang yang tidak punya ilmu mengaku dia memiliki ilmu. Wa yafrah bihi idza nusiba ilaihi. Dan seorang yang tidak memiliki ilmu juga gembira apabila ilmu itu dinisbahkan kepadanya. Wa yafrah bihi idza nusiba ilaihi. Wa kafa bil jahli bi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan cukuplah kebodohan itu sebagai sebuah aib dan cela serta cacat tatkala orang-orang yang berada padanya mereka berlepas diri darinya. Maknanya barakallahu fikum, cukuplah kebodohan itu sebagai sebuah cela tatkala orang-orang yang bodoh tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Dan cukuplah ilmu itu sebagai kemuliaan tatkala orang-orang bodoh mereka mengaku memiliki ilmu. Ya, itu kalamnya Ali bin Abi Thalib. Kalam yang sangat bagus hingga dihafalkan. Kafa bil ilmi syarafan an yad'iyahu man la yuhsinu. Wa yafrah idza nusiba ilai wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Wa kaifa yakfa fadlu al ilmi wal ulama 'ala al muslim wa huwa yaqra'u qawla Allah ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dan bagaimana tersamar keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu bagi setiap muslim sedangkan ia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar yang ke-9. Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tidaklah sama. Wa huwa yasma'u qawlahu ta'ala, dan dia juga mendengar firman Allah selalu dibacakan dalam surat Al-Imran yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ia. Begitu pula malaikat mempersaksikan bersama para ahlul ilm dengan persaksian yang berdiri di atas keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ia zat al-aziz. Kecuali ialah zat al-hakim. Zat yang maha perkasa dan zat yang maha hikmah. Faqarana subhanahu baina syahadati ulil ilmi wal malaikati bisyahadatihi. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ahlul ilm dan para malaikat. Wa kaifa la ya'riful muslim fadla talabil ilmi hinama yasma' qawlahu sallallahu alaihi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan bagaimana seorang muslim tidak mengetahui keutamaan ilmu dan ulama, begitu pula keutamaan menuntut ilmu, tatkala ia mendengar sabda Rasul alaihi salatu wasalam disampaikan, yaitu man saraka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapapun yang menempuh suatu jalan yang ia cari ilmu padanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis ini pula nanti dalam prinsip, kalau tidak salah prinsip yang ketujuh atau yang kedelapan dalam permasalahan awaiqut talab, yaitu dalam permasalahan penghalang-penghalang menuntut ilmu, beliau mengulangi sabda Rasulullah SAW ini sebagai pendalilan bahwasanya jalan menuntut ilmu itu dipenuhi dengan al-makarih, dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu merupakan salah satu jalan yang paling ringkas untuk seseorang menggapai ridha dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan pasti akan bersikeras untuk menjatuhkan anak Adam, terkhusus bertulabul ilm, dari talabul ilminya. Syaitan membuat makar-makar, syaitan membuat tipuan-tipuan untuk para penuntut ilmu selesai dari talabul ilminya, tidak melanjutkan berjalan di atas jalan yang ringkas menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya bisikan-bisikan yang terus dihembuskan oleh syaitan kepada para penuntut ilmu adalah diajak untuk hasad, diajak untuk barakallahu fikum bersaing dengan kawannya, kemudian diajak untuk bersaing yang tidak sehat, iri-irian dengan kawannya, dan seterusnya daripada awaiqut talab. Begitu pula syaitan menghembuskan pada setiap thullabul ilm agar mereka meninggalkan thullabul ilminya dikarenakan mereka tidak bisa ikhlas secara sempurna. Menghembuskan kepada para thullabul ilm bahwasanya seorang apabila menuntut ilmu tidak ikhlas, maka dia berada dalam sebuah mara bahaya. Sehingga tinggalkanlah menuntut ilmu. Gak usah menuntut ilmu, kamu belum bisa ikhlas. Menuntut ilmunya nanti, kalau kamu sudah bisa ikhlas baru menuntut ilmu. Ini termasuk makar, termasuk tipuan, khadi'ah dari syaitan kepada anak Adam untuk menghalangi mereka berada di atas jalan yang paling ringkas ini menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan talabul ilm. Wallahu a'lam bissawab. Siapa yang sudah hafal kalamnya Ali bin Abi Thalib? Sebelum kita tutup majlisnya, ada yang sudah hafal kalamnya Ali bin Abi Thalib? Kafa bil ilmi syarafan an yadda'yahu man la yuhsinuh wa yafrah idha nusiba ilaih, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Umar, sudah hafal? Hisham? Naam. An yatabarra minhu man huwa fihi. Siapa lagi? Ibrahim, hafal? Hah? Belum. Ahmad, hafal Ahmad? bil ilmi. Tayyib, al-akharun yaqra'un fi darsil qadim insyaallah. Naam. Labud an tahfazun هذا الكلام والله لم يصاب نتفي بهذا وقدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك